Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal salat talabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafid Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi At-Timbashki Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kita masih di hadis dari sahabat Abu Hurairah tentang antusias untuk melakukan hal yang manfaat. Satu hadis yang sangat-sangat penting dan urgen yang disini disampaikan. Hadis ini pada hakikatnya kalau mau dijelaskan panjang lebar maka perlu berjilid-jilid buku untuk menjelaskannya, karena hadis ini hal-hal yang tercakup, permasalahan-permasalahan yang tercakup di dalamnya satu hal yang tidak terhitung. Misalnya hadis ini adalah hadis yang sangat penting dan bermanfaat bagi talibul ilmi, seorang yang serius, seorang yang ingin serius belajar agama. Maka orang tersebut sudah mulai dia mempelajari satu buku yang dia nilai bahasanya dalam buku tersebut terdapat manfaat dan maslahat baginya. Namun setelah beberapa minggu atau beberapa bulan bosan, akhirnya berpindah kepada buku materi yang ada dalam buku yang lain. Maka orang semacam ini kami beri nasihat, kami komentari bahasa jika dia minta tolong kepada Allah, indahnya dia minta tolong kepada Allah dan semangat untuk hal yang bermanfaat. Akan tetapi sayang dia ajis, tidak mampu. Itu bagaimanakah dia tidak mampu atau lemah karena dia tidak lanjut. Karena itu maksud dengan janganlah lemah artinya janganlah anda tinggalkan kegiatan yang manfaat. Maka selama anda telah mulai melakukan hal yang manfaat karena keyakinan kalau itu bermanfaat, maka lanjutkan hal yang bermanfaat tersebut. Nah karena orang tadi tidak mengamalkan sabda Nabi la ta'jas, maka jadilah orang tersebut telah berlalu baginya waktu yang lama dalam belajar namun dia tidak dapat apa-apa. Yang dia dapatkan terkadang dia baca yang ini, terkadang yang itu, tidak ada yang tuntas. Sampai-sampai dalam satu permasalahan tertentu, maka misalnya ada seorang yang penuntut ilmu agama, misalnya dia ingin mengkaji satu masalah di satu buku, lalu dia buka satu kitab kemudian dia cari permasalahan yang dia ingin cari, lalu muncul di hadapannya saat dia membuka-buka buku tersebut permasalahan yang lain, akhirnya dia berhenti membaca permasalahan yang lain, kemudian muncul ada masalah yang menarik yang kedua, kemudian berhenti, kemudian muncul masalah menarik yang ketiga, kemudian berhenti. Akhirnya dia tinggalkan masalah pokok yang dia, padahal dia niat membuka kitab tersebut untuk membahas masalah yang pokok tadi. Akhirnya waktunya pun terbuang sia-sia. Dan ini satu hal yang sangat sering terjadi. Misalnya ketika seorang membaca dan mentala'ah macam ufatawa Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu ta'ala, maka pada asalnya orang tersebut berniat mentala'ah buku tersebut untuk membahas satu masalah, kemudian dia jumpai pembahasan yang lain yang menakjubkannya, akhirnya dia baca dan seterusnya, akhirnya pokok masalahnya malah tidak terbahas. Sikap ini adalah sikap yang tidak benar. Sikap yang benar, lihat masalah pokok yang anda buka buku karena mencari masalah tersebut. Setelah dirasa cukup, baru kemudian baca-baca yang lain. Demikian juga ketika seorang membaca biografi para sahabat di satu kitab, misalnya Al-Isobah karya Ibnu Hajar rahimallahu taala, maka ketika ada seorang mencari biografi seorang sahabat, kemudian dia buka buku tersebut untuk bisa sampai pada biografi sahabat tadi, muncullah biografi sahabat yang lain. Akhirnya dia berhenti di situ dan membacanya. Kemudian dia buka buku, dia dapati biografi sahabat yang lain yang kelihatannya menarik. Demikian seterusnya, akhirlah terbuanglah waktu dan dia tidak mendapatkan biografi yang karena biografi tersebut dia buka buku tersebut. Wahada fi dhi'anil waqti, semacam ini satu hal yang tidak baik, karena ini buang-buang waktu. Maka demikian juga hal yang sama, misalnya seorang mahasiswa ke perpustakaan, lihat-lihat, maksudnya adalah cari satu buku, ternyata lihat-lihat ada judul-judul yang lain yang menarik, nah, akhirnya berhenti dibaca, akhirnya malah jadi duduk membaca yang lain, akhirnya buku pokok yang jadi tujuannya, yang jadi tugas makalahnya dan sebagainya, malah enggak terbaca. Sikap demikian adalah sikap yang kurang tepat. Oleh karena itu, menghaji Rasul alaihi salatu wasalam, di antara keteladanan yang Nabi ajarkan, hendaknya seorang itu memulai dengan perkara yang paling penting yang dia tergerak karenanya. Dalilnya adalah hadis ketika ada seorang sahabat, Ibn bin Malik, mengundang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibn mengatakan, saya ingin agar anda datang dari Nabi ke rumahku supaya anda mengerjakan sholat sunnah di rumahku, dan aku akan jadikan tempat yang anda kerjakan sebagai tempat sholat itu akan aku jadikan sebagai musola rumahku. Maka sahabat ini ingin ada satu bagian dari ruangan rumahnya yang jadi musola rumah, dan dia minta Rasul agar datang ke rumahnya untuk sholat sunnah di rumahnya. Maka nanti tempat yang dipilih oleh Nabi itulah yang akan dia jadikan sebagai musola rumah. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya musola rumah yang bisa dipakai untuk dipakai oleh terutama untuk wanita dan anak-anak untuk sholat fardu, atau karena dipakai juga oleh bapaknya ketika bangunnya telat dan sebagainya, maka ini satu hal yang diperbolehkan dan tidak mengapa. Dan itu sudah ada sejenis itu, musala rumah sudah ada sejak zaman Nabi, misalnya rumah sahabat Ibn bin Malik radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan kepada Nabi, saya ingin agar anda datang supaya anda sholat sunnah di rumahku, akan aku jadikan tempat yang anda gunakan untuk sholat sebagai musala rumahku. Maka Nabi alaihissalatu wassalam berangkat dan ditemani sejumlah sahabat. Ketika mereka telah tiba ke rumahnya Ibn, mereka minta izin untuk masuk, kemudian dipersilahkan masuk. Akhirnya Nabi dan rombongan masuk ke dalam rumah. Ternyata Ibn telah menyiapkan dan telah membuat makanan. Dan Nabi datang itu untuk memilihkan tempat yang pas untuk jadi musala rumah. Itu tujuan pokok. Ternyata ada subuhan. Nah, ini tujuan sampingan. Tujuan sampingan. Akan tapi Rasulullah SAW kita lihat tidak mulai dengan makan. Nabi tidak makan dulu. Namun Nabi mengatakan, begitu masuk rumah, begitu berada di dalam rumah, di mana tempat yang engkau ingin kami sholat di sana. Nabi tidak makan-makan dulu, capek jalan dengan rombongan, tidak ngepas-ngepas dulu, nah. Ini datang untuk sholat sunnah, maka di mana tempatnya? Kemudian Ibn pun memperlihatkan kepada Nabi tempat yang diinginkan, kemudian Nabi sholat di situ, baru Nabi duduk makan. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis ini kita jumpai dalil dan keteladanan dari Nabi bagi bagaimanakah memanage waktu, manajemen waktu ala Nabi, gitulah ya bahasa kerennya. Maka berdasarkan hadis ini, hadis dalil basmi adalah seorang itu memulai dengan hal yang paling penting, yaitu yang dimaksudkan paling penting di sini adalah yang menjadi tujuan pokok satu acara, satu kegiatan. Itu dulu yang dikerjakan. Min ajli alla yadhi'a amaluhu sudah, supaya aktivitasnya tidak terbuang sia-sia. Nah, karena itu kalau mau ada perlu ke perpustakaan, mau cari buku, ya buku itu dulu yang dicari, jangan lihat-lihatnya dulu. Nanti kalau lihat-lihat banyak yang lain yang menarik, akhirnya yang jadi pokok masalah tidak selesai-selesai. Kembali ke hadis, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'jaz, jangan lemah, artinya jangan malas, jangan mundur dari aktivitas yang Anda telah mulai melakukannya, namun lanjut. Karena jika Anda tinggalkan, kemudian Anda memulai aktivitas yang lain, kemudian Anda tinggalkan, kemudian memulai aktivitas yang lain, kemudian Anda tinggalkan, maka tidak akan pernah ada yang selesai. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jika tertimpa sesuatu tidak sebagaimana yang diharapkan, maka jangan berandai-andai. Jangan mengatakan andai begini dan andai begitu. Artinya setelah Anda antusias, Anda telah curahkan segala kemampuan, telah berdoa minta tolong pada Allah, dan apa yang telah ditekuni terus dilanjutkan, kemudian ternyata hasilnya berbeda dengan apa yang Anda inginkan, maka tidak boleh dan Nabi larang untuk berandai-andai. Maka jangan katakan seandainya aku melakukan demikian tentu akan terjadi demikian, karena musibah itu adalah satu kejadian ya, di luar kehendak Anda. Kewajiban Anda adalah melakukan apa yang diperintahkan. Akan tetapi ingat bahwasanya Allah lah yang menang. Ya, apa yang Allah inginkan, Allah tetapkan, itulah yang terjadi. Wallahu ghalibun ala amrihi. Karena Allah yang menang, mengalahkan yang lain. Walakinna aktsarun nas la ya'lamun, akan tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Kami akan buat contoh untuk hal ini. Jika ada seorang bepergian ingin melaksanakan umrah, akan tetapi di tengah-tengah jalan, karena dia warga Arab Saudi, berangkat umrahnya naik mobil, kemudian mogoklah mobilnya. Akhirnya dia pulang. Ya, kemudian dia mengatakan seandainya pakai mobil yang lain tentu lebih baik. Wala mahasala ta'atul, tentu mobilnya enggak mogok. Seandainya dipakai mobil B, tidak mobil A. Maka kami katakan jangan ucapkan kalimat semacam ini, karena Anda telah mencurahkan segala jerih payah. Walau kan Allah Azza wa Jal, seandainya Allah berkehendak agar Anda sampai ke Mekah untuk melaksanakan umrah, tentu Allah mudahkan. Akan tetapi Allah tidak menginginkan hal tersebut, sehingga mogok total, tidak bisa lanjut. Akhirnya mau tidak mau harus pulang. Maka jika orang muslim jika telah mencurahkan apa yang mampu, dan itu satu hal yang apa yang diperintahkan untuk dia kerahkan, wa akhlafat al-umur, namun yang terjadi berbeda dengan apa yang diharapkan, maka sikap yang tepat dalam kondisi ini adalah hendaklah dia serahkan urusannya kepada Allah. Karena kewajiban manusia hanya melakukan yang mampu dia lakukan, hasilnya Allah yang punya, Allah yang punya hak untuk mengatur. Maka di sini Nabi katakan jika terjadi satu musibah, setelah mencurahkan tenaga dan setelah berdoa minta tolong kepada Allah, maka jangan berandai-andai, seandainya begini dan begitu, tentu tidak akan terjadi demikian dan demikian. Dan semoga Allah, karena itu ini satu saran yang luar biasa, nasihat yang sangat penting, semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi jelaskan kepada kita kenapa hikmah, kenapa tidak boleh berandai-andai. Nabi katakan karena berandai-andai itu membuka kerja setan. Apa apa yang dimaksud dengan kerja setan? Was-was dan sedihnya orang yang beriman. Artinya, maka Anda membuka untuk setan, was-was dan kesedihan, penyesalan dan kegundahan hati. Maka jadi galau. Galau disebabkan karena berandai-andai. Sehingga Anda katakan, seandainya aku melakukan demikian, tentu yang terjadi demikian dan demikian. Maka jangan katakan demikian. Al-amru intaha, masalahnya sudah selesai. Mau tidak mau, mobil mogok. Tidak perlu berandai-andai. Berandai-andai tidak menyelesaikan masalah. Yang mogok tetap mogok. Aduh, seandainya tidak pakai mobil yang ini, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang mogok tetap mogok. La yumkin ayatahayyar ama waqa. Apa yang terjadi tidak mungkin berubah dari apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi tidak mungkin berubah. Yang mogok, ya tetap mogok, meskipun berandai-andai. Dan ini satu hal yang telah ditakdirkan di lauhul mahfudz sebelum 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Dan yang terjadi akan adalah kondisi semacam ini apapun yang Anda lakukan. Seandainya takdirnya, ketentuannya adalah nanti di tengah jalan mogok, mau pakai mobil A, mau pakai mobil B, ketentuannya adalah mogok, ya tetap mogok. Akan tapi katakanlah, ya, respon yang tepat menghadapi musibah, melesetnya apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi adalah qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah kehendaki, itu yang pasti terjadi. Qadarullah di sini maknanya membuang mubtada, yaitu hada qadarullahi. Ini adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah takdir dan putusan Allah. Dan apa yang Allah kehendaki, itulah yang pasti terjadi. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Karena Allah, Rabbmu itu melakukan apa saja yang dia inginkan. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan dalam kerajaannya apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki, pasti itu yang terjadi. Tetapi satu hal yang wajib kita sadari, bahasanya Allah tidaklah melakukan sesuatu kecuali ada hikmah di balik apa yang Allah takdirkan. Boleh jadi hikmah tersebut khafiyat alaina, kita ketahui, atau tidak kita ketahui, atau kita ketahui. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma tasya'una illa yasha'allah. Kalian tidaklah berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maka Allah jelaskan bahasanya kehendak Allah itu pasti bergandengan dengan hikmah dan ilmu. Artinya ada ilmu yang menyebabkan Allah menetapkan hal tersebut dan ada hikmah di balik hal tersebut. Fasara fil aqibah khairan lahu. Maka apa yang terjadi di akhir keadaan itulah yang terbaik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa asa antakaru syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi Anda tidak suka dengan sesuatu, ternyata itu yang lebih baik. Anda tidak suka ketinggalan kereta, ternyata itu yang lebih baik. Ternyata kereta yang duluan akhirnya tabrakan misalnya. Maka awalnya sedih, ujungnya bahagia. Awalnya sedih, ujungnya bahagia. Walaqad jarat hawadits katsirah, dan terjadi banyak peristiwa yang menunjukkan benarnya ayat ini. Mendalika di antara peristiwa tersebut, maka di sini Sayyidul Fulmin bercerita tentang satu peristiwa yang ada di Arab Saudi. Beberapa tahun yang lewat aqla'at ta'iratun min Riyadh, maka terbanglah satu pesawat dari Riyadh menuju Jeddah. Di sana terdapat banyak penumpang, lebih dari 300 penumpang. Dan salah satu penumpang yang terdaftar dalam penerbangan ini ada di ruang tunggu, dan dia ketiduran, kalah oleh matanya, akhirnya tertidur. Diumumkan bahasanya ini pesawat itu take off. Kemudian para penumpang pun berangkat dan mereka menaiki pesawat tersebut. Dan orang ini baru terbangun setelah pintu pesawat ditutup ini karena mau berangkat. Akhirnya dia menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Bagaimana kau bisa-bisanya tertinggal pesawat padahal sudah di ruang tunggu gara-gara ngantuk dan ketiduran, bolak-balik panggilan pertama, panggilan kedua, kemudian panggilan terakhir pun tidak dengar. Cuma inna qadarullah bihikmatihi, ternyata Allah takdirkan dengan hikmahnya pesawat tersebut terbakar. Pesawat tersebut terbakar, pesawatnya dan semua penumpangnya kecuali dia, karena enggak jadi penumpangnya. Subhanallah, kaifa najaha darud, bagaimana selamatnya orang ini. Maka pada awalnya dia benci, tidak suka tertinggal pesawat, akan tapi ternyata itulah yang terbaik untuknya dan hidupnya. Ternyata dia selamat, ya meskipun harus kemudian kusuh dari pesawat berikutnya. Namun ternyata itulah yang manfaat bagi dirinya. Itu diantara dalil bukti firman Allah, wa asa antakau syai'a wa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak suka sesuatu, benci dengan sesuatu, ternyata itu yang terbaik. Fa anta idza badalta al-jahda, maka jika anda telah bersusah payah, anda telah minta tolong kepada Allah, kemudian terjadilah berbeda dengan apa yang anda inginkan, jangan sesali. Jangan berandai-andai dengan mengatakan seandainya aku berbuat demikian tentu akan terjadi demikian. In qulta hada, maka jika anda katakan hal ini, maka terbukalah bagi anda berbagai macam was-was, penyesalan dan kesedihan yang menyusahkan kejernihan pikiran anda. Faqad intaha al-amru warraha, karena masalahnya telah selesai. Apapun, meskipun diratapi tidak akan berubah. Meskipun diratapi tidak akan berubah. Masanya telah selesai, waroha dan telah selesai. Sehingga pilihan satu-satunya dalam musibah adalah pasrah. Jangan berandai-andai. Pilihan terbaik satu-satunya itu pasrah kepada Allah yang punya kuasa. Oleh karena itulah hiburlah diri dengan berkata di dalam hati dan juga berkata dengan lisan, qadarullah wa masya'a fa'ala. Katakan itu dengan lisan sekaligus hati. Inilah suratan takdir yang Allah tentukan. Apapun dan apa yang Allah takdirkan itu pasti terjadi, tidak bakalan meleset. Dan demi Allah, seandainya kita hidup dengan berjalan mengikuti petunjuk yang hadis yang ada di hadis ini, maka hidup kita adalah hidup yang nyaman. Kalau isi hadis ini, konten hadis ini diamalkan, maka insya Allah orang itu hidupnya nyaman. Dari awal, baik kalimat yang pertama, wasiat Nabi yang pertama, ataupun selanjutnya. Akan tetapi kita jumpai manusia yang boleh jadi diantaranya adalah diantara kita sendiri, tidak mengamalkan apa yang Nabi pesankan. Yang pertama, tidak antusias dalam hal yang manfaat. Antusiasnya yang hura-hura, yang foya-foya, yang buang-buang waktu, yang malas-malasan, itu antusias banyak orang. Bukan yang manfaat, namun hal yang sia-sia. Akhirnya berlalulah waktunya malam dan siang tanpa faedah. Terlantarlah waktu tersebut sudah sia-sia. Demikian juga kemudian yang kedua, jika ditakdirkan, jika kita andaikan dia telah bersungguh-sungguh melakukan hal yang manfaat, kemudian terluputlah hal tersebut sehingga lam yakun alamat tawaqqa, tidaklah terjadi sebagaimana yang diprediksikan. Maka kita jumpai banyak orang menyesal kemudian berandai-andai, laitani ma fa'altu kadza, duh seandainya aku tidak melakukan hal ini, duh seandainya aku melakukan demikian tertentu terjadi demikian, dan ini tentu sikap yang tidak benar. Maka anda, kewajiban anda adalah melaksanakan apa yang wajib anda laksanakan. Setelah itu serahkan hasil akhirnya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kesimpulannya dalam masalah takdir, kita diperintahkan untuk berdalil dengan dalam masalah musibah, kita diperintahkan untuk berdalil dengan takdir. Dan itu adalah cara cepat orang untuk bisa menerima kenyataan. Cara cepat supaya orang bisa menerima kenyataan. Ada orang yang menerima kenyataan setelah semuanya habis-habisan, air mata sudah kering, suara sudah serak, dan sebagainya, baru menerima kenyataan. Pilihan cara ketika berkenaan dengan musibah, sikap yang tepat, pilihan satu-satunya yang terbaik adalah menerima kenyataan dengan berdalil inilah takdir suratan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang bertanya, bagaimanakah kita berdalil dengan takdir sehingga kita mengatakan qadarullah masya'a fa'ala, maka jawabannya kami katakan betul, ini adalah berdalil dengan takdir. Akan tapi berdalil dengan takdir dalam kasus ini, yaitu dalam masalah musibah, hukumnya tidak mengapa. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Seandainya Allah mau, mereka tentu tidak menjadi orang musyrik. Maka Allah jelaskan pada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kemusyrikan orang musyrik itu atas kehendak Allah. Maka kesimpulannya, berdalil dengan takdir dalam musibah itu boleh, bahkan dianjurkan. Yang tidak boleh adalah berdalil dengan takdir untuk tetap lanjut melakukan maksiat. Maka ini hukumnya haram dan tidak diperbolehkan. Untuk kemudian berdalil dengan takdir untuk terus-menerus melakukan maksiat, ini yang tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sayyikul ladina asyraku, orang-orang musyrik akan mengatakan, seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan musyrik. Nenek moyang kami pun tidak akan musyrik. Dan seandainya Allah berkehendak, kami tidak akan mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan. Maka Allah komentari ucapan orang-orang musyrik yang berdalil dengan takdir untuk tetap jadi orang musyrik. Dan tentu musyrik adalah maksiat yang paling maksiat. Maka Allah katakan, demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan dengan berkata-kata semacam itu, dan mereka baru terbungkam setelah mereka merasakan azab kami. Oleh karena itu, jadi berdalil dengan takdir dalam tempatnya, yaitu pada saat terjadi musibah, hukumnya tidak mengapa. Contohnya, contoh berdalil dengan takdir untuk musibah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Maka Nabi jumpai keduanya di akhir malam atau di waktu subuh masih dalam keadaan tidur. Artinya keduanya tidak sholat malam. Subuh-subuh, ya adzan-adzan, pas adzan subuh itu masih tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur keduanya, anaknya dan menantunya. "Ma mana'akuma an taquma? Kenapa kalian berdua tidak sholat tahajud? Kenapa tidak bangun malam sholat tahajud? Itu anda berdua kenapa tidak bangun malam untuk tahajud?" Maka Ali bin Abi Thalib menjawab pertanyaan mertuanya sekaligus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, nyawa kami saat tidur di tangan Allah. Nyawa kami saat tidur di tangan Allah. Seandainya Allah berkehendak untuk kami bangun tahajud, tentu kami sudah bangun." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar sambil menepuk pahanya dan mengutip firman Allah, manusia itu memang pintar ngeyelnya. Maka nah, insan aktsara sa'in jabala, manusia itu memang serba suka membantah. Itu surat Al-Kahfi ayat 54. Hada jidalun, maka perkataan Ali ini adalah bantahan. Namun jika kita lihat secara objektif, maka pendalilan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah pendalilan pada tempatnya. Ini musibah, sudah subuh. Nah, ini musibah, sudah subuh. Tidurnya nyenyak dan sama sekali memang tidak terbangun. Dianan na'im laisa 'ala haraj, dan yang namanya orang ketiduran yang memang tulang ketiduran itu tidak dosa. Ya, sholat fardu saja tidak dosa, apalagi sholat tahajud. Ya, untuk ya, orang yang betul-betul ketiduran. Bahwa lam yatruk al-qiyam, maka Ali tidaklah meninggalkan sholat malam dalam keadaan dia melek. Kalau dalam, namun dalam keadaan tidur, dan Rasul pun mengatakan dalam hadis yang lain, pena dosa terangkat dari tiga orang, salah satunya orang yang tidur sampai bangun. Jika demikian, lalu apa maksud Nabi menanyai Ali bin Abi Thalib? Maka di sini disampaikan, tidaklah jauh, artinya tidaklah jauh dari kebenaran, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengetes Ali bin Abi Thalib. Jawaban apa yang akan dia katakan? Ya, baik. Pertanyaan Nabi itu tujuannya untuk mengetes atau yang lain, yang jelas Ali beralasan dengan takdir dalam musibah. Ya, dalam musibah ini yaitu bangun saat subuh. Maka ini adalah argumen yang pada tempatnya. Karena ketiduran, yang betul-betul ketiduran, bangun-bangun sudah subuh, maka itu bukan karena pilihan si Ali. Karena seorang yang tidur itu, apakah bisa dia bangun jika Allah tidak membangunkannya? Tentu jawabannya tidak. Dan jika demikian, wahujatun, apa yang dikatakan oleh Ali adalah hujah dan alasan serta argumen yang pada tempatnya. Lalu kenapa Nabi melakukan pertanyaan? Boleh jadi cuma sekedar mengetes atau yang lain. Maka lihat, maka ini pembahasan tentang bolehnya berdalil dengan takdir dalam untuk merespon musibah. Ini pembahasannya tentang masalah musibah. Maka bangun pada saat azan subuh itu musibah. Berarti bangun pada saat azan subuh itu musibah. Dan karena musibah kemudian ditegur, maka berdalil dengan takdir itu tidak salah. Namun ingat ini musibah. Dan uniknya orang kalau di hal-hal yang lain tidak ingin kemudian musibah berkelanjutan. Namun dalam masalah ini banyak orang ya musibahnya berkelanjutan dan nyaman-nyaman saja. Di masalah yang lain musibah berkelanjutan itu bolak-balik mengeluh. Bolak-balik mengeluh, masya Allah. Cerita sama teman, cerita sama tetangga, cerita sama saudara, ini ada saja masalah. Kemarin baru si A sakit, kemarin baru anak sakit, sekarang istri sakit. Sekarang kemudian mobil yang sakit, gantian musibah terus menerus terjadi, kan? Namun itu musibah, musibah-musibah semacam itu. Tapi kalau musibah bangun-bangun pas adzan subuh, itu kok yang tidak mengadu-adu, kenapa tidak bingung ini istrinya, dia gimana kemudian, kenapa kita kok kemudian bangunnya telat terus, itu tidak kemudian sibuk demikian. Nyaman-nyaman saja dengan musibah yang terjadi. Ingat ini babnya bab musibah dan berdalil dengan takdir untuk dalam masalah musibah. Dan dari hadis tersebut dan hadis tentang kisah Nabi menegur Ali dan Fatimah yang merupakan hadis Sahih Bukhari dan Muslim yang diberi judul bab di Sahih Bukhari, Tahari bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qiyamil lail, motivasi dorongan yang luar biasa yang Nabi berikan untuk qiyamil lail, untuk salat malam. Maka ini menunjukkan bagaimanakah bahasanya meskipun anak itu sudah berkeluarga, maka orang tua boleh-boleh saja memberikan nasihat, teguran, bimbingan, itu tidak salah. Di sini Fatimah telah berkeluarga, maka namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap undang memberikan teguran pada Fatimah, demikian juga Ali menantunya. Maka status sudah menikah bukan berarti putus, betul-betul putus, pokoknya dipasrahkan sama suaminya. Tidak demikian. Namun tetap saja ada teguran, nasihat-nasihat berkenaan dengan masalah agama. Dan kita lihat di sini perhatian Nabi yang sangat luar biasa masalah sholat malam. Sampai-sampai anaknya yang sudah beda rumah pun dicek. Ya, ngeceknya ya langsung di waktunya, pas subuh dicek. Ya, udah bangun atau belum? Ya, jika demikian untuk sholat malam, perhatian demikian yang luar biasa, maka sholat yang fardu lebih-lebih lagi. Ya, jika demikian anak yang sudah nikah, yang sudah rumahnya berbeda, gimana dengan anak yang masih serumah? Maka sikap tidak benar sebagian orang tua yang tidak peduli dengan sholatnya anaknya. Sepenting si bapak sudah sholat, ibunya sholat, ya, anaknya mau bangun jam 7, mau ini, dia tidak pusing. Ini sikap yang tidak benar. Ini bukan sikap orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang benar yang kemudian punya sikap yang tepat dalam mendidik anak. Tidak demikian. Kalau untuk qiyamul lail saja demikian Nabi ngecek, maka salat fardu lebih-lebih lagi. Ya, maka berdalil dengan takdir itu terlarang jika seorang itu ingin dan bermaksud dengan berdalil dengan takdir untuk ngotot terus-menerus bermaksiat, untuk mencegah celaan dari dirinya. Misalnya, wahai fulan, mari kita salat berjamaah. Lalu kemudian ada orang menjawab, demi Allah seandainya Allah takdirkan untukku hidayah, niscaya aku akan salat berjamaah. Maka sikap semacam ini sikap yang tidak tepat. Maka misalnya contoh yang lain di sini disampaikan, demikian juga dalam kasus-kasus yang lain. Ada orang yang kasih nasihat karena menjadi perokok, ya, ayo mas berhentilah merokok, ya, tidak ada manfaatnya, ya, itu banyak bahayanya, ya, bahaya secara kesehatan, dosa menurut agama. Maka boleh jadi, maka satu hal yang tepat jika orang beralasan dengan takdir, memang saya Allah takdirkan saya untuk jadi perokok sampai mati, ya, seandainya memang takdirnya nanti dapat hidayah, ya, nanti insya Allah saya berhenti, ya. Maka ini adalah jawaban yang tidak tepat. Karena ini adalah beralasan dengan takdir untuk melanjutkan maksiat dan untuk tetap melanggar syariat. Namun beralasan dengan takdir untuk musibah, maka itu tepat. Beralasan dengan takdir untuk ngotot dalam maksiat dan terus menerus dalam maksiat, itu yang tidak boleh. Demikian juga boleh beralasan dengan takdir untuk maksiat yang sudah pernah terjadi, sekarang sudah berhenti dan sudah tobat. Lalu ada orang yang mengungkit-ungkit masa lalu. Maka seorang itu kemudian membantah, dia merespon sikap temannya yang mengungkit-ungkit masa lalunya itu dengan beralasan dengan takdir, hukumnya boleh. Yang tidak boleh beralasan dengan takdir untuk melanjutkan maksiat. Ini maksiatnya sudah masa lalu, sudah berhenti, sudah tobat, sudah insaf, sudah disesali. Ya, ada orang yang mengungkit-ungkit, maka boleh beralasan dengan takdir. Ya, oleh karena itu disampaikan, jika seorang itu terjerumus dalam kesalahan, kemudian bertobat pada Allah dan sudah kembali kepada Allah dan menyesal. Kemudian ketika ada orang yang mencelanya, maka dia beralasan. Ada orang mengungkit-ungkitnya dan mencelanya dengan maksiatnya di masa silam, maka tidaklah salah jika seorang itu mengatakan hada syai' muqaddarun alayya, ini adalah satu hal yang Allah takdirkan, dan aku pun telah memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ini sudah takdir Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, aku punya maksiat dan masa lalu seperti itu. Maka beralasan dengan takdir dalam hal ini juga benar. Jika orangnya telah bertobat kemudian beralasan dengan takdir untuk membantah orang yang mengungkit-ungkit masa lalunya, falaisa hadza mani'un, maka ini suatu hal yang tidak terlarang. Ringkasnya, beralasan dengan takdir itu terlarang jika untuk membenarkan maksiat sehingga bisa terus bermaksiat, dan beralasan dengan takdir itu boleh dalam dua sikon. Yang pertama adalah berkenaan dengan musibah, kemudian yang kedua berkenaan dengan maksiat yang jadi masa lalu, dan itu pun telah disesali dan itu pun sudah ditinggalkan. Kemudian ada orang yang mengungkit-ungkit, maka perbuatan orang tersebut boleh ditanggapi dengan ya, kenapa anda ungkit-ungkit sesuatu yang telah Allah takdirkan menimpa diriku 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, dan aku pun telah bertobat, dan aku pun telah insaf, dan aku pun telah meninggalkannya dan menyesalinya, kenapa masih saja anda terus menerus mengungkit-ungkit hal tersebut. Maka kalimat semacam ini dalam sikap ini satu hal yang diperbolehkan. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah dalam kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.